اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Mana yang utama, ihtikaf atau pulang kampung? Bantu orang tua berdagang. Ihtikaf hukumnya sunat, menolong orang tua, anak pertama, adik do re mi fa sol la si do, do re la sol fa mi re do. Orang tua di kampung susah, nelayan, kerja tanam padi tanam, maka balik prioritas amal. Amal sangat penting, sangat penting, kurang penting, tidak penting. Skala prioritas pertama, laksanakan amal yang sangat penting, bantu orang tua, menyekolahkan adik-adik, apalagi Ramadan keperluan besar. Insyaallah nanti setelah besar dewasa berhasil, Allah kasih amal yang lebih utama, dia kaya raya, nanti barulah dia bisa iktikaf. Jangan berkecil hati, oh, Allah tak adil, kenapa aku dikasihnya orang tua yang susah, kawanku orang tuanya kaya raya. Keadilan tidak ditangkap banyak sedikitnya, tapi pada istiqomahnya. Niat baik, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Gimana kalau salah niat tarawih berbeda dengan imam? Gimana ceritanya salah niat? Imam tarawih dia tarawih. Kalau salah antara hati dengan mulut, hatinya zuhur, mulutnya asar. Usalli fardhal asri. Allah. Mana yang dipakai? Mulut apa hati? Yang dipakai yang di hati. Mulut tak dipakai. Jadi kalau mulut mengatakan usalli sunnatul witri, padahal hatinya tarawih dengan imam, maka hati yang dipakai, mulut tak dipakai. Begitu dalam kitab fikih empat mazhab Syekh Abu Bakar Al-Jazairi Al-Fiqhu alal Madzahibil Arba'ah, tentang pembahasan masalah niat. Ada yang bilang zakat boleh tidak menunggu nisab. Saya mau mengamalkan, gaji saya 3 juta per bulan, kebutuhan 1,5 juta. Jadi 2,5% dikeluarkan 3 juta. Gaji yang 3 juta belum kena nisab. 3,6 juta kali 12 42.500. 42.500 bagi 12 3,6. 3 belum kena. Okeylah, mungkin tambah-tambah lain dapat 6. Kapan dikeluarkan? Keluarkan ketika dapat langsung 2,5%. Nanti setelah setahun tidak perlu dikeluarkan lagi karena sudah dikeluarkan duluan. Kalau yang menunggu haul 1 tahun 20% dikeluarkan dari uang yang tersimpan atau total seluruh? Di total semuanya dalam keadaan kotor bruto, bukan neto. Jangan potong itu, potong ini, hutang itu. Orang sekarang tak ada yang tak hutang. Mobil hutang, rumah hutang. Yang tak hutang bininya saja. Itu pun kalau boleh hutang, hutang juga dia. Aku terima dengan alat surat-alat surat kitab suci Al-Quran, kredit. Krisis kepemimpinan Riau. Kenapa ulama belum turun tangan? Karena dari calon yang masuk belum ada yang ulama-ulama Islam. Mohon ustaz dan ulama mau turun juga di politik Riau saat ini. Pemimpin Riau sudah KPK semua. Kota Pekanbaru juga sekarang kotor sampah. Orang yang pandai ceramah belum tentu bisa jadi wali kota. Ini mesti perhatikan baik-baik. Ada pekerjaan, orang yang diam, bercakap tak pandai, tapi manajemennya mantap. Maka dudukkanlah pada orang yang menguasai bidangnya. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi. Kalau diserahkan satu perkara bukan pada orang yang ahlinya, fantazirsa, tunggulah kehancuran. Oleh sebab itu umat Islam mesti cerdas politik. Kita cari orang yang Islam, yang agamis, yang religius, yang peduli kepada umat, mengedepankan agama dan masjid. Tapi juga penting, jangan asal ambil ustaz. Asal ustaz pandai ceramah bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur. Belum tentu bisa. Ini mesti dipahami dengan baik. Pak ustaz, sebelum tanya jawab nanti. Oh, ini kertas lain. Iktikaf sesudah salat subuh tak boleh. Tidur sesudah salat subuh tak boleh. Apakah Rasulullah tak mengantuk? Apabila mengerjakan salat semalam suntuk, kita tengok tidur Nabi kapan? Tidur Nabi kapan? Tidur Nabi habis Isya. Ngobrol setelah Isya makruh. 9, 10. Kalau habis Isya jam 8. 9, 10, 11, 12, 1. Nabi tidur 5 jam. Tidur yang paling berkualitas setelah Isya. Habis itu kapan lagi dia tidur? Qailulah. Qailulah tidur siang. Agak-agak sejam, setengah jam, ba'da zuhur. Satu riwayat menyebut sebelum zuhur. Satu riwayat menyebut setelah zuhur. Jadi kalau zuhur setengah satu, berarti setengah dua, setengah tiga. Maka tidur yang paling berkualitas ini. Kalau tidur jam ini, insya Allah tak menentu. Cobalah. Kenapa kita sekarang habis iktikaf mengantuk? Karena kita tidak tidur di awal. Tidur kita jamnya lain, maka tidak. Jadi kalau mau tidur itu kapan? Setelah terbit matahari, 12 menit setelah terbit matahari. Rumusnya 12 menit setelah syuruq. Payah kami Pak Ustaz hitung-hitung gitu. Syuruqnya tak tahu, 12-nya tak tahu. Udah saja. Setelah sholat maghrib sekarang 18.24, maka sholat sunat isyraq juga 18.24. Maghrib 18.24, maka sholat sunat isyraq. Nanti kalau dia mundur 18.15, sholat sunat isyraqnya juga 18.15. Apa waktu maghrib? Itulah dia rumus. Maghrib tenggelam matahari, syuruq terbit matahari tambah 12 menit. Itu waktu pelaksanaan. Di surga nanti wanita seperti apa Pak Ustaz? Sementara yang cowok kan dapat bidadari. Jadi kalau ada ibu-ibu ingin dapat bidadara, dapat suami 5, itu perempuan tak masuk surga. Kalau ada perempuan terpikir dalam pikirannya, aku kalau banyak iktikaf nanti dapat suami 5 ganteng-ganteng macam Primus, itu dia tak masuk surga. Karena keinginannya itu sudah di luar ketentuan syar'i. Jadi surga itu nikmatnya apa? Mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara 'ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Kenapa laki-laki disebut punya bidadari? Karena kecenderungan laki-laki poli, sedangkan kecenderungan perempuan mono. Banyak perempuan kalau sudah suaminya meninggal dia tak nikah lagi. Ibu kenapa tak nikah lagi? Dialah segalanya bagi ibu. Karena perempuan itu cenderungnya mono. Kalau ada perempuan yang poli, itu menyala otak, melintang otak. Sedangkan laki-laki kecenderungannya poli, tapi karena terpaksa oleh aturan, mono juga dia. Apakah banyak parkir di masjid yang megah itu hukumnya? Apa bayar parkir? Apakah bayar parkir di masjid yang megah itu hukumnya? Apa hukum bayar parkir di masjid megah? Masjid megah, mewah. Kenapa mesti bayar parkir? Masjid ini, tanya Pak Ketua Masjid, berapa dapat APBD? Berapa dapat? Murni bantuan. Itulah tadi, sampai keran air dibantu orang, sampai pipa dibantu, sampai saking kan. Nah, bercerita masalah ini nanti banyak orang sakit hati tersebut. Batal pula puasa saya kira. Jadi kalau ada parkir-parkir 1.000, 2.000 perak dan tak ada patoknya di situ, maka itu sedikit banyaknya masuk ke masjid mungkin ada, tapi juga untuk membantu menggaji mereka. Maka jangan sangka ini masjid makan duit haram karena APBD-nya besar. Tanya, berapa dapat? Apakah tak ada dana dari Pemda ini untuk? Pemda tidak mengucurkan dana. Alasannya terlambat masuk ini segala macam bla bla bla bla bla bla bla. Tanya Pak Ketua langsung. Kita tanya Pak Ketua berapa dapat? Apa hukumnya bagi pemimpin? Dulu pengurus banyak orang yang mau jadi pengurus karena gajinya jelas. Bahkan orang bercita-cita nanti kalau pensiun jadi pengurus lah. Sekarang pensiun pengurus tak digaji. Pengurus nanti kalau bapak ibu tengok ini rajin itu pengurus sampai naik ke atas itu semuanya pindah di tangan aja. Tanya baik-baik. Tanya. Bagaimana yang sekarang? Kantornya terbuka 24 jam. Orang mesti tanya, tanya. Bagaimana keadaan ekonomi kalian sekarang? Pertanyaan bapak ini penting. Menjawab pikiran-pikiran orang yang menyangka masjid ini dapat APBD yang luar biasa. Ustaz kok tahu? Saya dengan pakar. Tak ada gajinya, tak ada. Pakar sama fakir sama status. Apa hukumnya bagi pemimpin-pemimpin kita di Pekanbaru ini yang membiarkan tempat-tempat diskotik makin merajalela? Kita tahu tempat-tempat seperti itu sudah membayar uang kepada instansi tertentu biar aman. Tolong dijelaskan Pak Ustaz. Man hasyana fa laisa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Selama dia menjabat makan haram, maka makan haram berubah menjadi darah haram. Darah haram masuk ke otak menjadi haram, menjadi darah daging menjadi haram. Kullukum mas'ulun, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kamu akan ditanya di padang mahsyar di akhirat nanti. Setiap jengkal bumi rancang kuning akan ditanya tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum KB menurut Islam Pak Ustaz? KB terbagi dua. Yang satu KB mengatur 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali boleh. Dapat dalilnya? Nabi membolehkan azal. Azal mengeluarkan sperma tidak pada kemaluan istri. Nabi membolehkan sahabat. Itu dalil boleh kabir 3 tahun, 5 tahun. Yang tak boleh itu adalah tahdid membatasi sama sekali. Kalau perempuan namanya steril. Kalau laki-laki vasektomi, tak boleh, haram. Kecuali perempuan yang sudah diponis tidak boleh hamil lagi. Kalau hamil nanti mati, itu boleh. Kalau dia mau, steril. Bagaimana hukum laki-laki sholat malam subuh, maghrib, isya secara sir? Berarti dia sholat di rumah. Kita akan langsung. Bagaimana laki-laki sholat di rumah sir? Sholat jahar afdal, sholat sir sah. Mana tahu dia musafir luar kota. Allahu Akbar. Sah. Pasti kalau dia baca Allah bagus dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Afdal. Dia baca sir sah. Bagaimana hukum membagi harta warisan tidak berdasarkan hukum Islam? Wa man lam yakum bima hadallahu fa ulai kaumul kafirun. Kafir. Wa man lam yakum bima hadallahu fa ulai kaumul fasiqun. Fasik. Wa man lam yakum bima hadallahu fa ulai kaumul zalimun. Zalim. Pakailah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah wasiat yang berisi pembagian harta warisan harus ditunaikan? Kalau wasiat itu mengatakan, aku wasiatkan kebunku yang di sana 2 hektar untuk anakku ini. Syarat pertama, tidak boleh lebih dari 1/3 total harta. Syarat yang kedua, ahli waris yang lain izin. Kumpulkan semua. Hai ahli waris yang lain, apakah kalian izin wasiat bapak untuk si bulan ini? Karena dia anak paling kecil, anak perempuan, dia yang menjaga waktu sakit. Izinkah kalian dapat? Izin. Abang-abangnya izin. Kakak iparnya tak izin. Ini masalah. Maka izin siapa yang dipakai? Izin abangnya. Abangnya diancam kakak ipar. Karena abangnya anggota ikatan suami takut istri. Yang pertama, izin ahli waris yang lain. Yang kedua, tidak boleh lebih dari 1/3 total harta. Berapa harga 2 hektar itu? 500 juta. Total hartanya berapa? 1 M. Yang jatuh wasiat hanya 333 juta. Yang 666 mesti dibagikan kepada ahli waris. Alhamdulillah akhirnya Allah mengabulkan doa saya untuk bisa ikut pengajian subuh pertama. Alhamdulillah. Di kampung saya pembagian zakat fitrah yang sudah terkumpul di masjid dibagikan kepada fakir miskin, ketua RT, ketua RW, ketua pemuda, imam, khatib, bilal, muharib, pemuka masyarakat. Sudah berlangsung lama. Pembagian zakat fitrah sama seperti zakat mal. Buka dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatul. Tulis Soman Morocco Zakat Enter. Soman Morocco Zakat Enter. Dapat tulisan saya. Apakah dibagi ke fakir miskin saja atau dibagi ke semua asnaf? Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Budak tak ada lagi. Budak sudah dibengkali semua. Wal gharimin, orang yang ditutup tak bisa lagi. Wa fi sabilillah wa binisabil, ibni sabil tak ada lagi. Karena banyak jadi sarang penipuan, pura-pura putus belanja, maka bagikanlah kepada asnaf yang ada saja. Fakir miskin, oke ada RTRW. RTRW maksudnya mana? RTRW jangan terima, makan haram itu. Tak ada RTRW. RTRW pasti sabilillah. Tak masuk RTRW. Ketua pemuda, kenapa bisa dia dapat? Imam sama khatib bilal warim, mungkin masuk ke fisabilillah. Bisa masuk fisabilillah. Tapi RTRW ketua pemuda. Ustaz pernah tak dikasih orang zakat? Pernah. Kasih saya zakat. Tobal. Saya bawa pulang ke rumah. Begitu saya tengok amplopnya, zakat untuk Ustaz Abdul Samad. Tentu kalau saya cari dalilnya, tak saya buka. Karena kalau saya buka, nanti saya carikan dalilnya. Tapi menengok tebalnya 5 juta. Kalau 5 juta. Saya tengok, tanya ke Ustaz Samsudin Muir, Komisi Fatwa UI Provinsi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, saya Abdul Samad. Dapat amplop. Masukkah saya fisabilillah? Kata Ustaz Samsudin, kau tak masuk fisabilillah. Dia panggil kau aja karena saya di kelasnya. Kau tak dapat fisabilillah. Kau kan dah dapat gaji dari UIN. Tak fisabilillah. Saya balikkan lagi. Bu, mohon maaf bu. Ini amplop yang ibu kasih kemarin. Tak apa-apa Ustaz. Bukan masalah tak apa-apa. ini saya tak berhak kata Ustaz Samsudin. Kenapa Ustaz tanya Ustaz lain? Kalau saya tanya saya, itu halal. Balik. Jangan tersinggung ibu, jangan sakit hati. Ini bukan hak saya. Begitu kata ulama kita. Jadi kalau terkait sama orang lain, saya pendapat. Tapi kalau terkait diri sendiri, kita tak objektif, tanya Ustaz lain. Tapi Ustaz Samsudin tak pernah nanya ke saya. Ya kakak-kakak saya bersenang, serius. Di daerah Indramayu banyak sekali orkes tunggal, orkes dangdut yang sudah jelas penyanyinya pakaiannya vulgar-vulgar. Kemudian ada sahabat saya menikah dengan laki-laki yang kerjanya syuting berdua-duaan dangdut tersebut dan dijadikan CD. Saya bilang sahabat saya bahwa suaminya suruh cari kerja lain karena mungkin hasil kerjanya uang haram. Tapi sang suami menjawab, ya saya halal, saya kerja capek dan saya tak ada tinggalkan sholat walaupun saya rekam biduan itu. Lalu bagaimana menurut Ustaz? Ini orang tidak meninggalkan fahsya wal munkar. Dia sholat, nengok penyanyi pakai rok pendek. Dia sholat, menengok aurat perempuan. Dia sholat, merekamkan, mengalir dosa jariahnya. CD ditonton orang, orang bersinah gara-gara nonton CD. Naik hawa nafsunya, dia dapat kontribusi. Maka berhentilah, cari rezeki yang halal. Allahumma aghnina min halalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal, sehingga kami tak mencari yang haram. Berhenti, cari yang halal. Pak Ustaz, boleh kamu mengeluarkan zakat dari hasil gaji per bulan buat membayar jatah listrik di masjid? Masjid boleh tak dapat zakat? Boleh. Masuknya ke mana? Fisabilillah. Siapa yang berpendapat begitu Pak Ustaz? Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib, tafsir Al-Kabir, kata dia, semua jalan yang mengagungkan agama Allah itu masuk fisabilillah. Tapi katanya sabilillah perang aja Pak Ustaz. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, fisabilillah itu katanya perang. Tapi menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, semua jalan mengagungkan agama Allah itu masuk fisabilillah. Mahasiswa Malaysia, zaman saya kuliah di Mesir, 5.000 mahasiswa Malaysia itu mendapat zakat dari kerajaan. Encik, ya, ada dapat duit ke dari kerajaan? Ada. Berapa setahun? 6.000 ringgit kali 3.000 perak, 18 juta dapat dari kerajaan. Setahun, 4 tahun, 18 juta kali 4 tahun dapat zakat. Masuk mana itu mahasiswa? Fisabilillah, karena dia belajar agama, pulang menegakkan agama Allah. Ustaz, seperak haram dapat. Abdul Somad kuliah di Mesir 4 tahun, murni dari Universitas Al-Azhar. Kalau mau berhutang budi sama Al-Azhar, makanya waktu menengok Mesir kacau balau meleleh di mata saya. Itulah yang menyekolahkan saya 4 tahun, sampai tiket saya pulang Al-Azhar. Asrama, makan, minum saya Al-Azhar. Dari mana tuh? Wakaf Mesir. Pak Ustaz, saya melakukan nikah siri. Mantap. Untuk menghindari perbuatan haram. Karena kalau izin istri pertama tak dikasih. Tapi setiap minta jatah nafkah, jawabannya tak lazim. Dan bilang aku kasih musaadah aja gitu. Kalau bolehkah saya memaksa minta musaadah yang selayaknya banyak? Maaf Pak Ustaz, saya jadikan pertanyaan tadi karena posisi saya sebagai pekerja dan tinggal satu rumah. Dan dia janji musaadah sampai mati. Musaadah maksudnya bantuan, bantuan pertolongan. Pernikahan itu tidak hanya hubungan biologis. Pernikahan itu adalah waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah fisik, wa rahmah non fisik. Maka mungkin perempuan ini bisa memberikan rahmah, tapi mawaddah tak bisa. Maka dia bilang, bang, kalau abang mau membutuhkan mawaddah, aku tak bisa ya. Wa rahmah bisa. Abang carilah yang lain. Ini aku tuliskan. Saya istri pertama menyetujui materi 6.000, sahkan pengadilan. Cuma siapa yang sanggup? Sedangkan riwayat perempuan bersandar ke pokok pisang waktu suaminya bilang nikahlah, kering batang pisang itu. Ini bukan hadis sahih, hadis palsu. Kering batang pisang, hilang air pisang itu saking kan dia. Tak bisa, jarang-jarang. Tapi ada Pak Ustaz, itu di internet ada 4 bininya sekaligus 3. Itu ada sanggup dia menikahkan. Bahkan ada tulis buku, istriku meminangkan aku, jarang-jarang bisa. Tapi kalau istri bapak bisa, silakan. Tapi kalau dia tak bisa, jangan dipaksa. Karena dia menjadi teraniaya, stres dia. Nah, jadi bagaimana solusinya Pak Ustaz? Apa Apakah laki-laki yang mau menikah itu mesti izin istri pertama? Menurut fikih atau menurut negara? Menurut fikih tidak ada kewajiban suami untuk menikah minta izin istri pertama. Tapi karena kita tinggal di NKRI, maka di sini diatur dalam KHI, Kompilasi Hukum Indonesia. Bakua tidak akan berani menikahkan laki-laki untuk yang kedua kali kalau tidak ada surat izin dari istri pertama yang disahkan oleh pengadilan agama. Kantornya paling indah terus ke belakang, di belakang MTQ, Purna MTQ, sebelah kiri. Kalau mau nanti saya entar. Apakah mendengarkan ceramah melalui YouTube termasuk golongan yang didoakan malaikat postat? Ya. Man saraka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, mendapatkan ilmu, tidak disebut belajar ke guru, berjalan di suatu jalan, didengarnya ada pengajian, maka dia dapat. Tapi katanya kalau tak berguru, guru sama setan. Pada perkara-perkara yang pelik, menjelimet, sulit, tak boleh disimpulkan sendiri. Tapi masalah mengajak sholat, tausiah yang ringan-ringan, dengarlah dari internet. Kalau tak paham, tulis dalam ceramah ustaz yang judulnya ini saya tak paham. Tanya pas alu ahli zikri ikuntum la ta'lam. Silakan terus belajar lewat YouTube dan Google. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau tanya masalah tema haji. Kalau TKW pergi haji dibantu biayanya sama majikan, tapi seperempatnya aja dia bantu. Apakah tidak mengurangi pahala TKW itu? Dan apakah lebih baik uang sendiri? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Masalah akikah. Ibu bapak punya anak, tahu-tahu mertuanya mau bantu, boleh, kewajibannya gugur. Masalah apa lagi? Haji. Saya berangkat haji umur 15 tahun. Bukan duit saya, orang lain memberangkatkan saya. Apakah haji Pak Ustaz sah? Sah. Setelah Ustaz punya haji, duit, apakah Ustaz wajib lagi berangkat haji? Tidak. Oleh sebab itu perbuatan bantuan orang ini dibantu oleh majikannya, maka dia tidak perlu keluarkan duit dia. Dia pakai duit dia setengah. Pahalanya bagaimana Pak Ustaz? Pahala urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi duit saya sedikit. Kam min amalin saghirin yukabbiruhu niyyah. Berapa banyak amal yang nampaknya kecil dibesarkan oleh niat. Wa kam min amalin kabirin yusaghiruhu niyyah. Kata Abdullah bin Mubarak, berapa banyak amalan yang nampaknya besar dikecilkan oleh niat. Pakai niat baik, pakai duit majikan, laksanakan haji. Apakah diperbolehkan seorang perempuan? Apakah boleh seorang perempuan menolak calon suami karena miskin? Kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam bedah buku yang kita bedah di bawah kemarin, kalau ada laki-laki mau meminang anak kita, tengok masalah dunianya, tengok masalah agama, lalu kemudian agamanya baik. Tahu nadi nagu agamanya baik, wakulu kau agamanya baik, nikahkan dia. Tapi Pak Ustaz dia miskin susah melarat. Iya kunu fuqara yughnihim Allah. Kalau dia miskin susah, maka Allah akan memberikan rezeki. Aku Ustaz kan enak ngomong aja. Kami yang akan melakukannya. Saya tak kuat makan sehari sekali. Bagaimana nih Pak Ustaz istikharah? Kalau menurut ahli tanya, berdoakah saya menolak dia yang baik ini? Ingat, orang yang baik tak datang dua kali. Bisa jadi yang datang sesudah itu pecandu narkoba, peminum khamar, macam-macam. Oleh sebab itu kalau nampaknya dia baik, maka terimalah. Kalau orang tuanya bisa bantu, bantulah. Mungkin setahun dua tahun ini dibantunya modal segala macam. Ini nampaknya orang baik. Berapa banyak orang-orang kaya di Pekanbaru ini, bahkan di seluruh Indonesia ini, yang berawalnya dari susah. Saya tak sekali dua kali diundang keluarga besar, buka bersama hotel mewah Arya Duta, hotel Pangeran. Kami ini dulu susah Pak Ustaz. Pertama kali nikah pinjam beras ke tetangga. Asal kami datang utang orang tutup pintu. Hari ini bisa buka bersama keluarga di hotel mewah. Berawal dari ketidakadaan. Malah yang awalnya dulu kaya, anak orang kaya, sekarang susah melarat. Maka jangan sepilih sama orang susah. Dunia berganti, musim berubah. Tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Unzur ilaman huwa asfala minka. Tengok orang yang berada di bawah. Ustaz, apa hukumnya bila mencium tangan calon mertua yang anaknya belum kita halalkan? Kenapa dicium tangannya? Kan tak mahram. Apalagi kalau mertua itu masih muda. Kalau anaknya umur 25, itu berarti mertua itu baru sekitar umur 50. Orang zaman sekarang umur 50 muda-muda. Silap-silap nasib pula sama maknya berada. Ini tak mahram. Maka kalau ibu itu pengajian, pasti dia tahu. Dia pasti akan. Dia paham. Itulah indahnya. Calon mertua yang mau dipegang tangannya ini sudah salah satu tanda dia tak ngaji. Cari yang lain, cari yang ini. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, saya baca buku yang menyatakan membaca lafaz niat sholat itu hal yang diada-adakan. Adakah dalilnya tentang membaca lafaz niat sholat puasa? Quran? Apa ada ayat Quran? Hai orang beriman, kalau kamu mau sholat maka berniatlah. Tak ada. Hadis? Ada. Mana contohnya? Nabi pernah mengatakan izan ana shaim, kalau begitu aku puasa. Jelas dia kata aku puasa. Haji, labbaik Allahumma hajjah, aku sambut panggilan untuk haji. Dia sebut haji. Umrah, labbaik Allahumma umrah, aku sambut panggilan untuk umrah. Dia ucapkan dia mau umrah. Kurban, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, terimalah untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi tidak pernah melafazkan niat sama sekali, puasa dia pernah, haji dia pernah, umrah dia pernah, kurban dia pernah ucapkan, maka itu yang dijadikan ulama sebagai dalil. Yang ketiga adalah ulama berpendapat itu untuk menolak waswasa. Jadi jangan pegang buku yang satu jalur saja. Beli buku yang empat jalur. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Menurut pendapat Syafi'i dan Hambali melafazkan niat mustahab dianjurkan. Menurut pendapat Syafi'i, Hanafi, Maliki dengan Hambali, Maliki, Syafi'i dengan Hambali dianjurkan. Menurut Maliki dengan Hanafi bid'ah. Tapi masih koma. Illa lidafil waswasa, untuk menolak waswasa. Boleh. Bagaimana hukum membaca doa bersama setelah sholat, Pak Ustaz? La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, wa yad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'irum, diaminkan yang lain. Ila ajabahum Allah, Allah mengabulkan doa mereka. Hadis. Tapi hadisnya dhaif, Pak Ustaz. Hadis dhaif itu tak boleh dipakai kalau untuk fadhail amal, didukung oleh ayat Al-Qur'an. Qad ujiba da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan Allah. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan, ya Allah tolonglah kami menghadapi Fir'aun. Amin. Patuh jibat da'wah tukungan. Doa kalian berdua dikabulkan. Buka tafsir Ibn Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim yang mengatakan doa. Jadi doa bersama itu bukan ustaz kampung kita yang membuat. Itu ada dalilnya. Yang mau buat, yang tak mau tak usah buat. Bahkan doa bersama itu ada unsur pendidikan. Kita ketika berdoa pelan-pelan mendidik anak-anak yang hadir itu. Pak Ustaz, saya mau tanya, saya berniat beli lembu untuk korban. Saya pernah dengar pengajian, kalau seekor lembu bolehnya 7 orang. Saya sudah bilang sama kakak, termasuk ibu saya, dan ternyata Allah sudah panggil ibu tercinta sebelum waktunya korban itu sampai. Yang akan saya tanyakan, apakah boleh berkorban seekor lembu buat orang yang hidup dan yang sudah meninggal? Boleh. Kakak, adik, abang, dia 6, tambah ibunya satu almarhumah. Boleh. Mana dalilnya? Nabi memotong kambing. Allahumma taqabbal Muhammad min ali Muhammad. Aku potong kurban untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Itu dipotong Nabi tahun kedua. Padahal Khadijah sudah meninggal di Makkah sebelum pindah. Wa ali Muhammad untuk keluarga Muhammad. Khadijah sudah meninggal. Sampai untuk orang meninggal dunia. Assalamualaikum Pak Ustaz. Di kampung saya Jawa Barat banyak sekali anak muda zaman sekarang yang hamil di luar nikah. Kemudian langsung dinikahkan. Kebanyakan semuanya awam, tak tahu agama. Dahulu anak luar nikah itu tidak bernasab kepada bapaknya. Pertanyaan saya, apakah yang menikahkan mereka Pak Kua itu berdosa karena tidak menerangkan hal yang semestinya? Apakah saya berdosa ketika kita sudah paham dengan hal itu tapi kita diam saja karena kita hanya orang awam? Dan kalau kita memberitahu malah dijawab, itu kan masa lalu. Jadi biarlah Allah yang mengampuni, jangan diungkit-ungkit lagi, malah kita yang dimarahi Ustaz. Bagaimana itu? Orang yang hamil di luar nikah, nikahnya sah. Menurut 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, nikahnya sah. Perempuan hamil 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, nikahnya sah. Yang jadi masalah, kalau anak itu lahir muncul 4 masalah. Pertama, anak itu tidak boleh dipakai bin bapaknya. Yang kedua, kalau anak itu laki-laki, dia tidak bisa menjadi wali bagi adiknya yang perempuan, karena dia tidak saudara seayah, dia dianggap saudara seibu. Yang ketiga, kalau anak itu nanti gadis, dia tidak bisa dinikahkan bapaknya, karena bapak biologisnya bukan bapak yang, bapak ini adalah bapak biologis secara hukum DNA, tapi dia tidak diakui secara nasab, karena dalam Islam nasab setelah akad. Ambil sebelum akad tak diakui nasab. Yang keempat, kalau bapaknya mati dia tak dapat harta warisan, maka kita kewajiban menyampaikan. Saya takut menyampaikannya posan, nah, putarkan rekaman MP3 sudah dari kemudian. Pembatal keislaman diantaranya menjadikan sesuatu sebagai perantara. menjadikan sesuatu sebagai perantara antara kita dengan Tuhan. Apa itu perantara? Keris, tombak, tasbih, selempang, sorban, mengkeramatkan benda. Ini antara aku dengan Tuhan. Ini Tuhan, ini aku. Antara Tuhan dengan aku. Lata, Uzza, Manat, Ubal, Jibtin, Tawun, Nahab, Jin, Antum, Setan, Arab. Tak boleh. Mengapa mata tidak mau menangis? Padahal orang semua menangis ketika iktikaf. Berbeda sekali dengan soal putus cinta. Hati keras. Wa inna minal hijaratil mayyitin fajaru minhul anhar. Ada batu yang keras tapi mengalirkan air. Wa inna minal mayyishaqqatu fayakhruju minhul ma. Ada batu yang terbelah mengeluarkan air, sungai berbatuan. Wa inna minal mayyitu min khusyatillah. Ada air yang ada batu. Wa inna minal mayyitu min khusyatillah. Ada batu yang hancur berderai karena takut kepada Allah. Summa qasat qulubuhum, kemudian hati mengeras lebih keras daripada batu. Banyak faktor. Kalau memang hati keras, wallahualam bishawab. Tapi yang jelas buktinya dia bisa menangis putus cinta, bisa menangis waktu duit tak datang, bisa menangis waktu kaki terjepit. Kenapa hati tak menangis waktu itikaf? Hati menjadi keras. Bagaimana caranya? Kau ikuti nanti malam. Mudah-mudahan bisa menangis. Tak juga bisa, ikuti lagi terus. Pokoknya melembutkan hati, banyak-banyak menengok orang mati, banyak-banyak menengok orang sakit. Dalam kitab Al-Ajwibah An-Nafiyah kata Syekh Nasruddin Albani halaman 22, beliau menganggap Sayyidina Utsman dan seluruh sahabat Nabi di zamannya dan ulama salafus salih telah menyetahui azan Jumat dua kali. Sayyidina Utsman tersebut sebagai ahli bid'ah. Nasruddin Albani halaman 22, beliau menganggap Sayyidina Utsman dan seluruh sahabat Nabi di zamannya dan ulama salafus salih yang telah menyetujui azan Jumat dua kali, Sayyidina Utsman tersebut sebagai ahli bid'ah. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Saya belum baca buku. Kalau saya tengok bukunya, tak mungkin dia mau membid'ahkan Utsman dan sahabat Nabi, karena dia tahu hadis. Kalau sempatlah sahabat Nabi berlaku bid'ah, bid'ah sama dengan dolalah, dolalah sama dengan neraka. Bisa jadi fitnah untuk si Albani. Tapi kalau ada akan datang, minta saya kirimkan screenshot ke nomor saya WhatsApp, nanti saya tengok betul-betul. Dalam fatwa Albani halaman 432, Syekh Nasruddin Albani mengatakan bahwa mereka yang bertawassul dengan wali dan orang saleh, saya tidak segan sama sekali menamakan dan menghukumkan mereka sebagai sesat. Tidak ada masalah untuk menghukum mereka sebagai sesat dari kebenaran. Ini sejalan dengan penghukuman Allah ke atas Nabi Muhammad sebagai sesat dari kebenaran saat nuzul ayat wadduha. Wa wajadaka dhallan fahada. Apakah betul Allah menghukum Rasulullah sesat? Tidak. Tak ada satu pun ayat mengatakan Nabi sesat. Tapi itu jelas. Wa wajadaka dhallan. Tengok tafsirnya. Sesat dalam salah satu jalan. Lalu ditunjukkan Allah. Bukan sesat dalam masalah tauhid. Kalau Nabi sesat, na'udzubillah. Bagaimana pendapat Ustaz terhadap pendapat Syekh Albani ini? Berani mengatakan Nabi sesat sebelum nuzul wahyu. Apakah masih layak beliau dikatakan ulama? Manusia itu yukti wa yusif. Kadang dia benar, kadang dia salah. Kita tak bisa mengatakan orang ini salah. Apa kata Imam Al-Ghazali? Andai orang melakukan 99 kesalahan, boleh jadi dia benar dalam satu masalah. Maka saya tidak setuju dengan orang yang mengangkat Albani sampai menjadi Tuhan dan Nabi. Masalah Albani hebat. Saya juga tak suka dengan orang yang menjatuhkan. Maka saya bersifat objektif saja sebagai akademisi, intelektual. Kalau dia salah, mungkin dia salah dalam masalah ini, benar dalam masalah ini, mungkin dia salah dalam masalah ini. Tapi Ustaz disalahkan orang, sikit aja Ustaz salah, orang punya salah, itu kesalahan dia. Saya tak mau gara-gara itu menjustifikasi, membenarkan lalu ikut-ikutan metode orang. Itu manhaj yang saya pakai. Ustaz, bila ada pegawai yang digaji pemerintah, pekerjaannya belum waktu pulang sudah pulang, alasannya keluarga, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Apa gajinya halal atau haram? Jabatan yang dimilikinya apakah akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah? Masuk jam 8, pulang jam 4, digaji sebulan golongan 3B, 2 juta setengah. Dia digaji untuk ngantor, limas, pelayan masyarakat, pelindung masyarakat. Ketika dia pergi meninggalkan tugas, orang antri panjang, dia sudah aniaya, zalim. Dia makan duit haram. Di antara amalnya, sholatnya, puasanya diambil. Hadis muflis. Atau dulu nama muflis. Tahukah kamu siapa itu muflis? Siapa yang muflis? Ya tiyamal qiyamati bi sholatin. Datang menghadap Allah membawa sholat. Wasiyamin, puasa. Wazakatin, zakat. Tapi ternyata dia sudah menzalimi orang. ya'kulu akala ma'ala hadha, dia makan harta orang dengan cara batil, habis amalnya. Na'udzubillah. Kewajiban suami kepada istri seperti apa Ustaz dalam hal memberikan nafkah gaji? Ibu punya hak 5 pada bapak, bapak punya kewajiban 5 pada ibu: makan, pakai, tempat tinggal, perhatian, pendidikan. Makan, pakai, tempat tinggal, perhatian, pendidikan. Berapa makannya? Berapa pakaiannya? Standar. Orang kebanyakan ini bukan baru. Makanya punya ayatnya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf artinya off. Standar bukan baru. Kira-kira belanja istri bukan baru berapa? 3 juta. Ah, bagi 3 juta. Kalau ada suami yang bagi 1 juta, ibu boleh ambil 2 juta. Mana dalilnya? Istri Abu Sufyan berkata, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahid. Suami saya Abu Sufyan orangnya pelit. Boleh saya ambil hartanya? Boleh. Tapi sesuai standar. Kalau dia kasih 1 juta, keperluan ibu 3, maka ibu boleh ambil 2 lagi. Kabar gembira untuk ibu. Pak Ustaz, kenapa masih banyak masjid yang imamnya melaksanakan zikir berjamaah dan berdoa? Kan tak pernah diajarkan dari hal-hal yang demikian. Yang diajarkan Allah zikir sendiri-sendiri. Berdoa hanya Allahumma anta salam wa minka salam. Setelah salat wajib berjamaah, buka buku saya 37 masalah populer. Ada pun doa zikir, zikir bersama-sama. Idza marartum bi riyadil jannah. Kalau kalian lewat di taman surga, kalau kalian lewat di taman surga, makan minumlah kalian. Kata sahabat, apa taman surga itu? Majlis zikir. Idza zakarani fi mala'in. Kalau hambaku itu berzikir bersama-sama beramai-ramai, maka aku akan sebut dia beramai-ramai bersama para malaikat. Fi mala'in khairum min mala'in. Imam Al-Hafiz As-Suyuti menulis kitab tentang zikir bersama, judulnya Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri. Tentang berdoa bersama sudah saya sebutkan. Tapi ini tidak perbuatan. Kalau tidak dibuat Nabi, kalau tidak dibuat Nabi, haram. Berapa banyak perbuatan yang tidak dibuat Nabi? Banyak sekali. Sunnah itu terbagi kepada sunnah qauliyah, ucapan, fi'liyah, perbuatan, takririyah, ketetapan. Banyak perbuatan-perbuatan yang tidak dibuat Nabi, dibuat para sahabat, dan Nabi membenarkan. Baca baik-baik, pahami baik-baik. Bagaimana cara berdakwah kepada orang tua dan keluarga supaya mereka dapat menerima dengan baik? Yang mereka pahami sekarang Islam dilakukan hanya kebanyakan orang. Udu'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhan. Bil hikmah, santun. Wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Wajadilu billati ya hasan. Kalau ada yang perlu diperdebatkan, debatkanlah dengan baik. Nahnu du'at laqulat. Kita ini da'i, mengajak orang, bukan hakim. Kita bukan hakim yang bawa palu. Bersalah masuk neraka, bersalah masuk neraka, bersalah neraka jahannam. Nahnu du'at laqulat. Kita ini adalah da'i, mengajak orang ke jalan Allah. Kita bukan hakim yang kemana-mana bawa martil. Nah, oleh sebab itu maka kita ajak dia. Tak umpan dengan cakap, dengan buku. Tak umpan dengan buku, dengan YouTube. Tak umpan dengan YouTube, downloadkan MP3, kasihkan ke dia, dia dengar baik-baik. Tak juga masuk ke telinganya, sampai sakaratul maut kita bisikkan la ilaha illallah, sampai yang akhirnya dia mati husnul khatimah, seperti yang dilakukan Nabi kepada Abu Thalib. Apakah boleh berniat sholat sunat dengan menggabungkan 2 atau lebih sholat? Misalnya sholat sunat wudu, tahiyatul masjid digabung menjadi 1 sholat. Tak perlu niat 1 sholat, tak perlu niat 2, cukup 1 saja. Masuk ke masjid, waktu 2 menit lagi azan, maka sholat sunat qobliyah saja. Orang yang sholat sunat qobliyah maghrib otomatis dapat pahala sunat tahiyatul masjid. Maka 1 saja laksana. Kalau kau masuk masjid, maka laksanakan tahiyatul masjid, laksanakan qobliyah subuh, otomatis dapat tahiyatul masjid. Kalau kasusnya 2, antara sholat sunat wudhu dengan tahiyatul masjid, laksanakan sholat sunat wudhu, otomatis dapat pahala tahiyatul masjid. Jangan 2. Aku sholat-sholat wudhu sekaligus tahiyatul masjid, sekaligus qobliyah. 1 saja. Pak Ustaz, apabila khatib sudah naik mimbar, boleh tak kita melaksanakan sholat sunat? Boleh. Mana dalilnya? Nabi dari atas mimbar, qum, tegak, sholat. Nabi sedang khutbah, langsung orang laki-laki, tegak, sholat. Maka bapak kalau terlambat, tetap sholat. Tapi jangan di tengah. Terganggu orang, khatib pun terganggu. Sholat pergi ke tepi-tepi saja. Ini sudah terlambat, sholat di tengah, pakai baju kaos pula, tertulis masalah memang. Apa hukumnya seorang laki-laki muslim memakai gelang tangan yang bukan dari emas? Pakai gelang dari kulit, pakai gelang dari kayu, kayu koka, karet, tulis Adidas, macam-macam. Tak ada simbol-simbol Kristen. Bolehkah? Boleh. Tak jadi masalah. Mana dalilnya? Tak ada larangan. Tapi ada dalilnya. La'anallahu al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Menyerupai perempuan itu apa? Pakai jinai. Laki-laki di bawah menyerupai Nabi, lalu kata Nabi, "Mana? Mana anak rajul? Kenapa dia ini? Kenapa?" Innahu qad khadawa yadayhi, karena dia sudah menginai kedua tangannya. Di Makkah, Madinah, di Arab, orang yang menginai tangan itu bencong, banci. Maka Nabi marah, asingkan dia ke Naqi. Nama tempat pengasingannya Naqi, nama pemakaman Baqi. Beda titik, titik bawah Baqi, titik atas Naqi. Maka orang pegelang tangan, tidak apa-apa. Gelang tangan, asal jangan gelang emas. Apakah sholat sunat fajar dengan sholat sunat qobliyah sebelum fardu subuh itu Pak Ustadz beda? Sama. Rakaata usolli sunnatal fajri rakaataini. Niatnya Pak Ustadz? Usolli sunnatal fajri rakaataini. Satu lagi usolli sunnatal subuhi qobliyatan. Pakai dua-dua. Usolli sunnatal fajri atau usolli sunnatal subuhi rakaataini qobliyatan. Saya mau nengok tertulis Pak Ustadz. Download buku saya 77 tanya jawab sholat gratis di internet. Ada pertanyaan situ. Apakah qobliyah subuh dengan sholat sunat fajar itu sama? Podo, sami mawon, samo. Apa pahalanya? Khairum minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan sisi. Ayatnya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Saat melakukan akad zakat fitrah, perlukah menyebutkan nama-nama yang membayar tersebut? Aku bayarkan zakat fitrah untuk anakku Mizan Haziq bin Abdullah. Aku bayarkan zakat fitrah untuk adikku. Aku bayarkan zakat fitrah untuk istriku. Kalau disebutkannya boleh, andai tak disebutkannya sah. Karena akad dalam zakat fitrah bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Sunnah. Baik. Berapa fidyah yang harus dibayarkan bagi seorang istri yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena hamil dan menyusui? Perhitungannya seperti apa? Menurut pendapat ulama Saudi Arabia, Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Baz, maka qadha saja, tak pakai fidyah. Menurut mazhab Syafi'i, kalau dia tak puasa karena anaknya, maka dia bayar fidyah dan qadha. Berapa fidyahnya? Makan sehari, 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. 50 ribu untuk makan pagi. Bagaimana dengan suami yang di siang hari Ramadan melakukan hubungan istri dengan disengaja? Apa kiparatnya? Fatah hari yang muraqabah. Bebaskan budak hamba sahaya. Tak sanggup? Puasa 60 hari berturut-turut. Tak sanggup? Memberi makan 60 fakir miskin. Sehari makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi jangan langsung lompat ke kasih makan. Puasa dulu 60 hari. Jangan main-main dengan hukum Allah. Nanti dilaknat Allah SWT. Saya anjurkan yang lajang-lajang nikah segera Sawal. Jangan nikah bulan Syaban. Saya sering lihat orang-orang masuk musola, sholat 2 rakaat. Kira-kira menurut Ustaz itu sholat apa? Tahiyatul masjid. Karena kalau mau nanya langsung kurang enak. Tahiyatul masjid. Mana ada tahiyatul musola Pak Ustaz? Kalau ada sholat 5 waktu berjamaah namanya masjid. Kalau ada 5 waktu berjamaah tambah sholat Jumat namanya masjid jami. Oh, jadi masjid jami itu bukan asal godang, Pak Ustaz. Asal godang masjid jami, asal beso masjid jami. Masjid jami itu artinya ada sholat Jumatnya. Ini masjid apa? Masjid jami. Ada sholat Jumat. Kalau tak ada sholat Jumatnya, masjid saja. Masjid titik. Surau langgar musola itu masjid, tidak masjid jami. Karena di situ ada. Maka kalau masuk surau, usol di sunnatal surau. Usol di sunnatal tahiyatal masjid. Surau langgar musola itu masjid. Kalau orang-orang sholat sunat sering kita lihat matanya memandang keliling, apakah ada hasilnya? Allah. Haji Muktamar tulis. Nah, setiap kali kaligrafi Haji Muktamar ada tulisannya itu tanda tangan cirinya Muktamar. Ditulis tahun 2003, 18 Maret 2003, 14 Muharram 1434. Begitu nengok tanda tangan, oh Haji Mukhtar. Terbayang pula jalan sembilan ujung paus. Maka kita sholat menengok tempat sujud. Kiblat ketiga, kiblat dada ke Ka'bah, kiblat mata ke tempat sujud, kiblat hati kepada Allah. Yang suka menengok-nengok berhenti, berhenti. Satu. Mata berubah hanya ketika telunjuk naik. Ketika telunjuk naik, maka mata menengok ujung telunjuk. La tatajawaz basaruhu isma'ahu, mata menengok ujung telunjuk. At-tahiyatul barakatuh sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada istilah orang tegak menengok telunjuk orang. Aku pula tengok telunjuk orang, tengok telunjuk orang. Seorang ibu belanja pakaian di pasar, membeli pakaian selembar 60 ribu. Seminggu kemudian anaknya ingin beli lagi. Sewaktu pembelian yang kedua ini ketemu yang sama. Supaya harganya dapat lebih murah, maka ibu ini bilang, seminggu yang lalu saya beli dengan harga 50 ribu. Pedagang itu setuju saja. Tapi ibu ini setelah itu merasa berdosa, karena sudah berbohong. Apakah hal semacam ini termasuk dosa, Pak Ustaz? Tipu. Bohong. Tapi kenapa dia setuju, Pak Ustaz? Itu terserah dia, barangnya dia. Yang jelas kita sudah bohong. 50 ribu dengan 60 ribu, bohong. Bagaimana cara menutupinya, Pak Ustaz? Habis balik dari sini, datang balik ke situ. Bilang sama dia, tadi kata Ustaz Abdul Somad, saya ini sudah berdosa sama kamu. Kadang-kadang harga itu. Kalau dia mau nampil itibar di situ, Alhamdulillah. Kalau duit itu diambilnya, lepas. Jangan sampai dalam hati kita ada berkata-kata. Gara-gara 10 ribu perak. Berkata-kata. Ibu, bapak yang sudah mengalami ini dan tetap dia merasa berdosa, itu menunjukkan pengajiannya sudah masuk ke hati. Orang kalau pengajiannya ala 10 ribu perak aja kok. Itulah kaji kita subuh ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.